Mitra Bisnis, Wakil Presiden Budiono mengakui pendidikan di Indonesia sangat tertinggal dibanding negara lain dari segala aspek, mulai dari kualitas guru yang rendah sampai fasilitas yang kurang memadai. Padahal alokasi belanja negara untuk pendidikan sudah mencapai 20%. Di lain sisi, investor asing yang mau masuk untuk menyelenggarakan pendidikan yang bermutu masih juga dilarang. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia, Retno Listiarti. Bu Retno, apa komentar Anda soal ini? Kalau pernyataan dari Wakil Presiden yang menyatakan bahwa pendidikan kita rendah di semua aspek, ya dia tepat. Dan itu kenapa kemudian tidak diakui gitu ya oleh pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Uang kenyataan seluruh assessment internasional jelas mengisyaratkan bahwa kita buruk di semua sisi. Saya contohkan umpamanya adalah ketika bicara sistem pendidikan. Berdasarkan riset untuk sistem pendidikan 18% menyatakan bahwa sistem pendidikan Indonesia itu buruk ya, terburuk ya, ada 3 negara yang berada pada posisi terbawah di dunia. Kemudian yang kedua adalah kalau kita melihat dari sisi kualitas guru. World Bank baru saja merilis pada tahun 2012, persen juga tadi 2012, yang menyatakan bahwa kualitas guru Indonesia ini rendah. Dan itu diukur ketika guru melakukan praktek kelas. Jadi ini betul-betul terukur sekali World Bank melaksanakan, dan kita juga rendah untuk kualitas guru ya. Kemudian uji kompetensi guru Indonesia yang dilakukan oleh Kemendikbud juga menunjukkan nilai guru yang begitu rendah, di mana nilai minimum 7 dan guru hanya mendapatkan rata-rata 4,25. Kemudian yang ketiga adalah kalau kita bicara murid. Jadi kalau gurunya udah rendah, sistemnya sudah buruk, bagaimana dengan anak-anak kita? Ini jelas berimplikasi ya. Buruknya sistem akan berpengaruh pada buruknya kualitas guru akan berpengaruh pada murid-murid kita. Dan ternyata itu betul. Bagaimana posisinya untuk assessment yang dilakukan oleh TIMSS ya? Soal nalar dalam bidang sains, itu Indonesia berada pada posisi yang terendah. Bahkan kita di bawah Palestina. Palestina yang berkecamuk perang negerinya, anak-anaknya lebih bernalar ya daripada anak Indonesia. Jadi anak Indonesia ini hanya mampu menghafal. Jadi itu nalar terendah adalah hafalan. Ya, ini gara-gara ujian nasional juga. Dan ini diperkuat sebenarnya dengan hasil risetnya World Bank juga yang menyatakan bahwa anak-anak Indonesia ini masuk tragedi nol buku. Di mana anak-anak kita hanya membaca di luar buku teks itu 27 halaman buku dalam 1 tahun. Itu artinya 1 halaman buku dibaca anak Indonesia selama 14 hari. Nah, masukin tragedi nol buku bersama Ghana ya, negara Ghana. Kenapa kita dimasukkan tragedi nol buku? Karena tidak ada buku yang dicetak hanya 27 halaman. Ada minimal 50 dan anak Indonesia itu tidak bisa menyelesaikan. Bahkan karena halaman yang dibaca hanya 27, akhirnya kita masuk tragedi nol buku. Dari hasil ini semua, maka itu jelas terlihat bahwa kondisi pendidikan kita memang hancur di semua sisi. Dan ketika kita misalnya belajar dari Finlandia, Menteri Pendidikan Finlandia mengatakan bahwa kalau guru-guru Finland yang sangat berkualitas itu dipindahkan ke Indonesia, mereka juga tidak akan mampu meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Kenapa? Karena menurut dia, kualitas guru itu dibangun oleh sistem. Sistem inilah yang akan membangun kualitas. Karena kalau di negara-negara yang pendidikannya maju seperti Singapura, Finlandia, dan Norwegia, itu guru itu tidak boleh mengajar lebih dari 16 jam. Satu hari hanya boleh mengajar 4 jam agar sisa waktunya untuk menyiapkan bahan ajar dan untuk belajar. Jadi regulasi di negeri ini lewat SKB 5 Menteri justru membuat guru-guru itu capek mengajar, habis waktu mengajar, dan tak sempat lagi belajar. Kalau gurunya tak berkualitas, jangan harap muridnya juga berkualitas. Guru yang tidak kreatif tidak bisa bikin muridnya kreatif. Begitupun guru ya, yang tidak cerdasnya nggak bisa juga membuat muridnya cerdas. Jadi ini adalah satu hal yang penting membangun kapasitas. Saya pikir itu. Soal tadi pernyataan terakhir bahwa ada investor asing ingin melakukan dan dilarang ya. Menurut saya itu sudah tepat gitu. Ini kan WTO itu kan, itu sebenarnya World Trade Organization yang menyatakan bahwa pendidikan itu kemudian diprivatisasi. Ketika pendidikan diprivatisasi, bahayanya adalah itu akan membuat biaya pendidikan menjadi sangat mahal dan hanya orang kaya yang bisa sekolah. Itu artinya melanggar konstitusi. Jadi pelarangan itu sudah tepat. Yang perlu dilakukan oleh pemerintah kita adalah membangun kualitas pendidikan di negeri ini. Menurut saya seperti itu. Lalu, bagaimana Ibu melihat dengan perbaikan sistem pendidikan kita yang ingin menerapkan sistem pembelajaran online? Saya rasa sistem pembelajaran online seperti apa ya? Saya rasa tidak. Di negara-negara maju pun pembelajaran face to face tetap diperlukan. Pembelajaran online itu kan adalah salah satu bahan atau teknologi yang digunakan dalam belajar. Artinya online adalah menggunakan fasilitas sarana internet, saya pikir begitu. Kalau pembelajaran mungkin masih model yang tidak bisa jarak jauh juga. Artinya kalau dari sisi itu ya jelas saja kalau kita misalnya menggunakan sarana prasarana ukurannya adalah internet, jangankan internet, listrik aja banyak sekolah di Indonesia belum punya listrik gitu loh. Pemerintah tuh memenuhi dulu tuh sarana dan prasarana seperti itu. Itu pun perintah dalam Mahkamah Agung ketika kami menggugat ujian nasional dan kami menang di MA. MA memerintahkan kok supaya Kemendikbud itu memeratakan sarana dan prasarana di seluruh Indonesia. Ketika listrik aja masih banyak nggak ada di sekolah, kok mau mengujinya mau disamakan tuh nggak benar gitu. Dan itu sebenarnya udah berulang-ulang dan pemerintah selalu mengatakan sambil jalan gimana? Ya nggak bisa, bahkan pemerintah kita lewat kurikulum 2013 menghilangkan pembelajaran yang bernama teknologi informasi ya. TIK itu dihapus. Nah, pembelajaran ini kan justru mengarah pada internet dan media belajar online serta mengikuti zaman sekarang gitu, sekarang eranya digital. Loh, pemerintah kita itu malah menghilangkan pembelajaran TIK kok. Jadi anak-anak ini justru dijauhkan dari realitas sosial dalam pendidikan kita. Dan satu lagi, kami ini yang sekarang mengkritisi berbagai kebijakan pendidikan, kami ini udah gak punya harapan sama pemerintah yang sisanya tinggal berapa bulan ini. Pemerintahan SBY itu udah gak bisa diharapkan. Budiono ngomong begitu. Tapi Budiono sendiri, apa yang dia lakukan selama 5 tahun menjadi wakil presiden ketika dia memegang pendidikan, gak ada juga. Artinya, kalau dia tiba-tiba bicara begitu, ya itu juga kesalahan beliau dong. Saya berani mengatakan kok pemerintahan SBY ini gagal betul membangun pendidikan di negeri ini. Harapannya adalah di pemerintahan yang akan datang. Kami akan berikanlah grand design yang kami bangun gitu ya. Apa yang harus dibenahi lebih dulu kepada pemerintahan yang akan datang. Nantilah kalau kemudian capres mulai nampak, karena kami mendekati salah satu capres yang memang memiliki semangat untuk mengubah pendidikan, dan kita akan dekati, kemudian kita akan tawarkan ini sebagai kontrak politik. Lebih baik tidak dibocorkan, dan tidak semua capres juga akan kami beri gitu. Mungkin kami akan memilih satu di antara sekian untuk memberikan harapan perubahan bagi pendidikan 5 tahun mendatang. Demikian Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia Retno Listiarti. Saya Wendy Lim.